Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله. Kita masih berada pada pembahasan الرد ala butlan rad ala aqidati asy-syi'ah rafidhah, bantahan kepada akidah-akidah syi'ah rafidhah. Dan pembahasan seperti ini ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah adalah pembahasan yang sangat penting. Di samping kita berkewajiban untuk mengetahui al-haq, mengetahui perkara-perkara yang hak, perkara-perkara yang benar, untuk kita bisa melaksanakannya, ya. Seperti kita belajar tentang tauhid, kita belajar tentang bagaimana kita berwudu, toharah, bersuci, bagaimana kita melakukan ibadah salat, ya. Itu wajib bagi kita untuk mengerti perkara-perkara yang hak. Juga kewajiban kita, ya, mempelajari perkara-perkara yang diharamkan, perkara-perkara yang batil, untuk kita tinggalkan. Naam. Oleh karena itu kita melihat bagaimana dakwah Nabi alaihi salatu wassalam, ya, tidak pernah melupakan dua sisi ini. Sisi yang pertama adalah bayan anil haq, penjelasan al-haq, dan sisi yang kedua adalah ar-raddu alal batil, membantah kebatilan-kebatilan. Nah, dan di antara fitnah yang sangat besar yang dirasakan oleh kaum muslimin adalah fitnah zuhur hadad din abdal, agama yang sesat ini, yaitu asy-syi'ah rafidhah. Nah, di mana mereka, ya, menampakkan dirinya dengan pakaian Islam, tetapi sejatinya, sesungguhnya, ya, apa yang ada pada diri mereka berupa akidah bukanlah akidah Islam. Apa yang ada pada mereka berupa amalan-amalan juga bukan amalan Islam. Ya, dipenuhi dengan kesyirikan, dipenuhi dengan kemaksiatan, dipenuhi dengan al-bid'ah, kebid'ahan-kebid'ahan. Itulah Syiah Rafidhah. Ya. Dan kita sudah membahas ikhwatil kiram ya pada pertemuan yang telah lalu ya, beberapa akidah batil yang mereka miliki. Yang terakhir adalah ya, akidat ismatil a'immah al-isna'i asyar. Mereka berkeyakinan bahwasanya imam-imam mereka yang 12 ya, maksum, tidak ada kesalahan, semua yang diucapkan benar, semua perintahnya harus dilaksanakan, semua larangannya harus ditinggalkan. Tidak pernah salah, tidak pernah berdosa. Iya, itulah keyakinan mereka. Dan ini tentunya, ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah adalah termasuk bentuk dari ghulu, melampaui batas yang dilarang dalam syariat ini. Naam, kita baca dulu ikhwatil kiram beberapa ucapan yang didapatkan pada buku-buku induk mereka. Buku-buku induk orang-orang Syiah Rafidhah. Di antaranya di dalam kitab Usulul Kafi, ya, berkata Al-Kulaini an Abi Abdullah alaihi salam qala ma jaa bihi Aliun alaihi salam akhudhu bihi wa manaha anhu antahi anhu jara lahu min al-fadli misla ma jara li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa li Muhammadin al-fadlu ala jami' man khalaq Allah al-muta'aqqibu alayhi fi syai' min ahkamihi kal muta'aqqibi 'ala Allah wa 'ala rasulih war raddu alayhi fi saghiratin aw kabiratin 'ala haddi syirki billah. Baik, coba kita dengarkan ucapan Al-Kulaini ini. Nah, yang ini adalah ucapan yang batil, sekali lagi ini ucapan batil. Dia mengatakan, ya, diriwayatkan dari Abu Abdullah alaihi salam. Dia mengatakan, semua yang dibawa oleh Ali bin Abi Thalib saya ambil. Karena Ali bin Abi Thalib termasuk dari imam-imam yang mereka yakini maksum. Ya. Ali bin Abi Thalib, Al-Hasan, Wal-Husain. Ya. Ali bin Abi Thalib, semua yang datang dari beliau, saya akan ambil. Dan semua yang dilarang oleh beliau, saya akan tinggalkan. Nah, jadi tidak ada salahnya. Tidak punya kesalahan. Semua yang datang dari Ali, saya ambil. Semua yang datang dari beliau, saya percaya. Padahal yang seperti itu hanya ada pada siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan demikian. Yang ada dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk kita mengambil yang datang dari Rasul saja. Semuanya mesti benar. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Demikian firman Allah dalam suratul Hasyr ayat yang ke-7. Wa ma atakumur rasul, dan semua yang datang kepada kalian dari rasul, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fakhudhuh, maka ambillah. Tidak mungkin salah. Wa manahakum anhu fantahu, dan apa yang dilarang oleh Nabi alaihi salatu wassalam atas kalian, tinggalkanlah. Naam. Adapun selain Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali atau semuanya para sahabat, ya. Kullun yu'khadhu min qawlihi wa yurad. Ya. Semua ucapan manusia itu selain Nabi bisa ditolak, bisa diterima. Ya, bisa benar, bisa salah. Termasuk Abu Bakar As-Siddiq, Umar, Utsman, bisa salah. Nah, berkata Imam Malik rahimahullah, Imam Malik ketika itu berada di Madinah. Beliau adalah Imam Darul Hijrah. Beliau di Masjid Nabawi. Beliau mengatakan, kullun yu'khadhu min qawlihi wa yurad. Semua manusia itu ucapannya bisa diambil, bisa ditolak. Yani bisa benar, bisa apa? Salah. Illa kecuali sahib hadal qabri, kecuali yang dikubur di sini. Menunjukkan kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya beliau saja yang ucapannya selalu benar. Semua diambil dan semua larangannya ditinggalkan. Adapun selain Nabi alaihi salatu wasallam, bisa benar, bisa salah, ya. Tidak maksum. Tetapi coba lihat di sini ikhwatil kiram, apa kata orang-orang Syiah? Orang-orang Syiah, orang-orang Rafidhah mengatakan bahwasanya imam-imam mereka berkedudukan maksum semuanya. Ya. Seperti dikatakan di sini oleh Al-Qulaini di dalam buku Usulul Kafi, yang ini merupakan induk keyakinan dan induk ilmu orang-orang Syiah Rafidhah, diriwayatkan dari Abu Abdullah alaihi salam, dia mengatakan, ya, semua yang datang dari Ali alaihi salam saya ambil, dan semua yang dilarang oleh Ali saya tinggalkan. Sungguh keutamaan yang ada pada Ali sama seperti keutamaan yang ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan di sini orang yang mengkritisi Ali, ya, dari hukum-hukumnya Ali sama saja mengkritisi Allah dan mengkritisi Rasul. Ya. Dan siapa yang menolak Ali walaupun kecil, ya, apalagi yang besar, maka itu hukumnya adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kan luar biasa. Ya. Nah. Jadi mereka mengatakan Ali bin Abi Thalib semuanya benar. Ya, tidak mungkin salah. Maksum. Ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah, ya. Dan sudah kita sebutkan, ya, pada pertemuan yang telah lalu, ini terus, ya, dipegangi oleh orang-orang Syiah, termasuk oleh tokoh-tokoh Syiah saat ini seperti Al-Khumaini atau yang lainnya. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Barangkali ini cukup, ya, terkait dengan i'tiqad mereka, i'tiqad apa namanya, orang-orang Syiah, ya, mereka yang meyakini bahwasanya imam-imam mereka maksum, wajib mentaati, karena ucapan semua imam mereka tidak mungkin salah, mesti benar. Taib. Adapun ahlu sunnah wal jamaah, apa keyakinan ahlu sunnah? Tidak ada yang maksum kecuali para nabi dan Rasul alaihi salatu wassalam. Yang diambil semua ucapannya hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan ayat, "Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Ya. Adapun selain Nabi alaihi salatu wassalam, tidak ada yang maksum. Ya, Abu Bakar As-Siddiq tidak maksum, mungkin salah. Umar bin Khattab juga tidak maksum, mungkin salah. Utsman bin Affan juga demikian. Ali bin Abi Thalib juga demikian. Kullun yu'khadhu min qawlihi wa yurad. Semua itu, semua manusia, selain Nabi alaihi salatu wasallam, selain anbiya war rusul, ucapannya bisa diterima, bisa juga ditolak. Naam. Wabillahi taufik. Sekarang kita masuk pada akidah yang lain. Akidah yang keempat. Dari akidah Asy-Syi'ah Rafidhah. Min aqaidihimul fasidah. Di antara akidah-akidah Syiah yang fasidah, ya, bahwasanya Al-Qur'an al-maujud muharrafun wa mubaddalun fi. Al-Qur'an yang ada saat ini, ya, itu bukan Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Al-Qur'an yang ada saat ini adalah, ya, sudah dirubah. Bukan Al-Quran yang sesungguhnya. Nah, itu keyakinan mereka, orang-orang Syiah Rafidhah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tentu akidah ini berlawanan dengan Al-Quran was-sunnah wal-ijma'. Ya. Karena Al-Quranul Karim dan juga sunnah Nabi alaihi salatu wassalam menunjukkan bahwasanya Al-Quranul Karim ya, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Itu keyakinan kita Ahlus Sunnah. Jadi Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi alaihi salatu wasallam, ya sekarang yang sedang kita baca, mashahif, mushaf yang kita baca, itulah Al-Qur'anul Karim yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari suratul Fatihah sampai suratul Nas. Nah, tidak ada perubahan sedikit pun. Karena Allahu jalla wa ala, ya, beliau menjaga Al-Qur'anul Karim. Dan janji Allah benar. Dan Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak menyelisihi janjinya, la yukhliful mi'ad. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami Allah Subhanahu wa taala lah yang telah menurunkan Al-Qur'anul Karim, dzikr. Wa inna lahu lahafizun, dan kami pula yang menjaganya. Ya. Allah berjanji dalam ayat ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menjaga Al-Qur'anul Karim. Artinya, ya, apa yang ada di hadapan kita ini adalah Al-Qur'anul Karim yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tidak berkurang sedikit pun. Satu huruf, harokat, ayat. Ya. Al-Qur'anul Karim Allah jaga ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Naam. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Itu pula, ya, kesepakatan Ahlus Sunnati wal Jamaah, para sahabat, para tabi'in, wa tabi'u tabi'in, dan a'immatu al-huda, a'immah, imam-imam Ahlus Sunnati wal Jamaah, bersepakat bahwasanya Al-Qur'anul Karim, ya, dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Tetapi orang-orang Syiah, orang-orang Rafidhah, mereka menyebarkan akidah yang batil ini. Mereka menyebarkan di tengah-tengah umat bahwasanya Al-Qur'an al-maujud, Al-Qur'an yang ada saat ini bukan Al-Qur'an yang Allah turunkan, bukan. Nah. Adapun Al-Qur'an yang sesungguhnya adalah Al-Qur'an yang mereka katakan sebagai mushaf Fatimah. Mushaf Fatimah. Jadi dulu yang memegang itu hanya Ali bin Abi Thalib. Ya, hanya Fatimah saja. Kemudian dipegang oleh Ali bin Abi Thalib. Ya. Nah, dan ini sesungguhnya adalah celaan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, dan celaan kepada Fatimah. Kalau memang Al-Qur'an yang asli itu dipegang oleh Fatimah, kalau memang Al-Qur'an yang asli itu dipegang oleh Ali bin Abi Thalib, kenapa Ali bin Abi Thalib tidak menyampaikan kepada umat? Malah disembunyikan oleh Ali bin Abi Thalib. Padahal Ali, ya, sempat menjadi khalifah. Kan demikian, ya. Ali sudah menjadi khalifah. Apa yang menghalangi beliau untuk menyampaikan kepada umat? Ini loh Al-Quran yang benar. Al-Quran yang selama ini kalian hafalkan 30 juz itu. Al-Quran yang kalian hafalkan itu semuanya tidak benar. Yang benar adalah ini Al-Quran Fatimah yang saya pegang. Ya. Tetapi, ya, Ali tidak menyampaikan karena memang tidak ada. Ya. Karena memang tidak ada. Kalau ada berarti ini tuduhan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu telah menyembunyikan apa? Al-haq. Telah menyembunyikan al-haq. Naam. Wabillahi taufiq. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Coba kita lihat beberapa, ya, riwayat makdzubah, riwayat yang dusta dari orang-orang Syiah, ya, bahwasanya Al-Qur'anul Karim, ya, itu berubah. Nah. Taib. Disebutkan di sini beberapa riwayat. Akhrajahu Muhammad bin Ya'qub Al-Kulaini fi Usulil Kafi. Disebutkan di dalam kitab Usulul Kafi sebuah bab. Ya, sebuah bab. Apa judul bab itu? Babun annahu lam yajma' al-Qur'an kullahu illa al-a'immah wa annahum ya'lamuna ilmahu kullahu. Ya. Bab bahwasanya tidak ada yang mengumpulkan Al-Qur'an semuanya kecuali imam-imam mereka. Jadi yang ngerti Al-Qur'an semuanya itu hanya imam-imam mereka. Ya. Nah, dan imam-imam mereka sajalah yang tahu Al-Qur'an seluruhnya. Ya. Baik, adapun ya, selain imam-imam mereka enggak ada yang tahu Al-Qur'an. Lah terus Al-Qur'an yang ada saat ini, ya itu bukan Al-Qur'an. Bukan Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian disebutkan di sini beberapa riwayat dusta, semuanya dusta. An Jabir qala, sami'tu Aba Ja'far alaihi salam yaqulu, madda'a ahadun minan nas annahu jama'a al-Qur'an kullahu kama anzalahu Allah illa kadzdzab. Wa man jama'ahu wa hafizahu kama anzalahu Allah illa Ali ibn Abi Talib wal a'immah min ba'dihi. Saya mendengar Abu Ja'far alaihi salam. Nah, ini semuanya dusta, ikhwan. Berkata, siapa yang mengaku bahwasanya dia menghafalkan Al-Qur'an, saya hafal Qur'an, atau mengatakan fulan hafal Qur'an, kama anzalahu Allah, sebagaimana Allah turunkan, kecuali dia adalah pendusta. Tidak benar. Kalau ada orang yang mengatakan saya hafal Qur'an dari Al-Fatihah sampai apa? An-Nas, tidak, dusta dia. Fulan hafal Qur'an. Santri-santri di pondok kita sudah hafal Qur'an, alhamdulillah. Berapa tahun ini lulus? 20 orang hafal Qur'an semua. Nah, kata orang-orang Syiah, kadzdzab, dusta. Karena yang mengumpulkan Al-Qur'an itu, wa ma jama'ahu wa hafidhahu kama anzalahu Allah illa Ali ibn Abi Talib. Tidak ada yang mengerti Al-Qur'an, hafal Al-Qur'anul Karim yang Allah turunkan kecuali hanya siapa? Ali bin Abi Talib wal a'immatu min ba'dihi. Dan imam-imam sesudah Ali. Ya Hasan, Husain, ya keturunannya Husain. Dan seterusnya. Nah, ini tertulis dalam bukunya mereka. Tertulis dalam bukunya mereka. Tapi ini semua riwayat dusta ya. Antum tulis ini tulisan ini riwayat dusta. Ya. Baik. Ini dusta semua ini. Baik, ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah. Di samping itu mereka juga menyebutkan ayat-ayat palsu. Coba kalian lihat, ini ayat ada enggak dalam mushaf yang dibaca kaum muslimin? Enggak ada. Ah, itu sesungguhnya ada dulu diturunkan, tapi enggak ada dalam apa? Mushaf. Mereka sebutkan, makanya ada ayat-ayat, ada surat-surat ya yang disebarkan ini loh. Ada dalam Quran namun tidak ada dalam mushaf sekarang. Nah, ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah. Baik, kita mendengar kisah ya. Dulu di zaman Utsman bin Affan, baik antum coba sedikit kita lihat sejarah ya. Dulu ya, di saat Rasul alaihi salatu wasalam hidup, Al-Qur'an sudah dihafalkan oleh sahabat. Penting. Nabi hidup, para sahabat sudah hafal Quran. Banyak yang menghafalkan apa? Al-Quran. Kemudian setelah Rasul wafat, ya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala nu khawatir. Khawatir. Berjalannya waktu, ya, Al-Quran ini tidak terjaga. Khawatir atau jelas Allah menjaga. Dan ini salah satu sebab penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala. Abu Bakar mengumpulkan semua yang hafal Quran. Dan semua yang tertulis dari Al-Quranul Karim yang ditulis di lembaran-lembaran, yang ditulis di batu, yang ditulis di tulang-tulang belikat, semua dikumpulkan. Maka tidaklah Abu Bakar wafat kecuali semua ayat-ayat Al-Quran yang ditulis sudah dikumpulkan. Ya, dalam lembaran-lembaran, tapi belum ditulis dalam apa? mushaf. Ya. Dan sudah di pastikan semuanya. Sehingga tidak ada lagi kekhawatiran Al-Quran itu hilang. Ya. Setelah Rasul wafat, setelah Abu Bakar wafat, berpindah kepada Umar bin Khattab. Ya. Masih terus dijaga. Para sahabat masih menghafalkan terus. Para tabi'in juga menghafalkan. Sampai datang masa Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Apa yang ada pada tulisan-tulisan tadi, dalam lembaran-lembaran tadi, pada tulang-tulang belikat dan seterusnya, semua ditulis di dalam lembaran-lembaran mushaf. Jadilah satu mushaf, dan itu disebut sebagai mushaf Utsmani. Kemudian diperbanyak, disebarkan seluruh penjuru, sehingga betul-betul Al-Quran itu terjaga. Adapun yang ada pada lembaran-lembaran tadi, ya, kemudian dimusnahkan. Ya, yang ada pada kulit dan seterusnya, setelah berpindah pada mushaf itu, dan itu diteliti oleh para sahabat Nabi Ridwanullah Alaihim Ajma'in, sehingga betul-betul dipastikan itu adalah Al-Quranul Karim yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Tetapi orang-orang Syiah mereka mengatakan, ya, dulu Utsman bin Affan yang dibakar adalah Al-Quran. Al-Quran dibakar. Ya. Sehingga tidak tersisa lagi. Subhanallah. Wal'iyadu billah. Dan Utsman bin Affan telah menghapus dan membakar surat-surat yang sesungguhnya turun kepada Nabi. Namun dibakar oleh siapa? Utsman bin Affan. Ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah. Kemudian disebutkan banyak sekali surat-surat palsu, ya, yang ada pada buku-buku mereka. Ini bukan saatnya untuk kita membaca itu. Ini semuanya adalah surat-surat palsu, ayat-ayat palsu. Adapun Al-Quranul Karim, alhamdulillah, Allah jaga, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berjanji dalam Al-Quranul Karim, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Orang-orang Syiah berarti telah menuduh Allah dusta. Ya atau tidak? Allah berjanji akan menjaga. Tapi orang Syiah mengatakan Al-Quran tidak terjaga. Allah mengatakan kami akan menjaga. Orang-orang Syiah mengatakan Al-Quran sudah tidak ada saat ini. Ya, berarti apa, ikhwan? Mereka telah menuduh Allah Jalla wa'ala berdusta dan tidak menepati janjinya. Wal'iyadu billah. Ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk pada akidah berikutnya, ya. Akidah Syiah. Yang ini juga akidah yang batil. Apa yang disebut dengan akidatul raja'ah? Akidah mana? Raja'ah. Ini salah satu akidah mereka, raja'ah. Kalau raja'ah yarji'u apa artinya, Mas? Raja'ah yarji'u apa artinya? Kembali. Baik. Rujuk. Baik. Kembali. Nah ini, ya, orang-orang Syiah, Rafidhah, mereka punya keyakinan yang namanya Raja'ah. Keyakinan yang namanya Raja'ah. Apa keyakinan Raja'ah itu? Baik. Keyakinan raj'ah inda syiah, raj'ah menurut orang-orang syiah adalah, ya, dibangkitkannya, ya, orang-orang yang mati sebelum hari kiamat. Jadi orang-orang yang sudah mati itu, ya, dibangkitkan sebelum hari kiamat. Ya. Taib. Ya. yang dibangkitkan diantaranya, sebutkan contoh dulu ya. Mereka mengatakan bahwasanya nanti ya di akhir zaman akan dibangkitkan beberapa orang atau tokoh-tokoh yang Allah kehendaki untuk dibangkitkan. Di antaranya misalnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Tapi Aisyah sudah meninggal. Aisyah dibangkitkan kembali lagi hidup di dunia. Untuk apa dibangkitkan dan kembali lagi di dunia? Untuk ditegakkan had rajam atas siapa? Aisyah. A'udzu billah min dzalik. Karena keyakinan orang-orang Syiah, mereka mengatakan Aisyah apa? Zaniyah. Ya. Dan ketika Aisyah wafat, belum ditegakkan apa? Had, hukuman rajam. A'udzu billah. Baik. Ini yang dimaksud dengan rajah. Hidupnya kembali orang-orang yang sudah mati, ya, hidup dalam kehidupan dunia ini. Ya. Baik. Kalau Aisyah yang dibangkitkan, untuk apa dibangkitkan? Untuk ditegakkan rajam. Ya. Atas Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, ini kurang lebih ikhwatil kiram akidah rajah. Nah. Ikhwatil kiram ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itulah keyakinan rajah. Kapan itu terjadi? Kapan itu terjadi? Ketika muncul Imam Mahdi versi mereka itu. Taib. Yarji'u lid dunya. Kembali ke dunia ini. Yawma zuhuri hadratil qa'im alaihi salam. Ketika ya datang saatnya apa Imam Mahdi versi mereka. Baik. Akan dibangkitkan nanti fayarji a'da'uhu, akan dibangkitkan, dihidupkan dalam kehidupan dunia ini ya. Musuh-musuhnya. Musuh-musuhnya Mahdi. Musuh-musuhnya imam-imam Syiah. Untuk apa dibangkitkan? Liyantaqim minhum fi hadzal alam, untuk mereka itu dihukum dalam kehidupan dunia ini. Ya. Wa yushahiduna min zuhuri kalimatil haq, dan agar orang-orang ini menyaksikan kemenangan al-haq, yani kemenangan Syiah. Ya, agar Aisyah hidup, Abu Bakar hidup, Umar hidup, melihat bagaimana Syiah sudah menguasai dunia. Setelah itu dibunuh Abu Bakar, dibunuh Umar, dibunuh siapa? Aisyah. Nah, jadi untuk apa mereka dihidupkan ini? Musuh-musuh mereka, yang mereka katakan musuh, ya Abu Bakar, Umar, dan yang semisalnya, dibangkitkan untuk melihat al-haq. Dan untuk mereka mendapatkan hukuman. Ya, mendapatkan hukuman. Wabillahi taufiq. Jadi, itulah ya keyakinan mereka. Dan ini keyakinan yang disepakati oleh orang-orang Syiah Rafidhah. Orang-orang Syiah, orang-orang Rafidhah yang menyepakati ini, la khilafa bainahum, enggak ada khilaf di kalangan mereka. Naam. Wa lam yasudza fihi ahadun mimman yu'taddu bihi. Dan tidak ada yang menyelisihi akidah ini di kalangan mereka. Naam. Demikian ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Dan kalau kita mau melihat bukti, terlalu banyak bukti kita dapatkan pada buku-buku mereka. Buku-buku mereka. Buku-buku mereka yang menyebutkan tentang apa? Ar-Raja'ah. Tentang Raja'ah. Baik, kita coba bacakan sebagiannya ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Baik. Yaqulun, disebutkan di dalam buku mereka, innal Husain alaihi salam yarji'u ila dunya ma'a 75,000 minar rijal. Al Husain bin Ali radhiyallahu ta'ala anhuma nanti akan bangkit. Husain kan sudah meninggal. Ya. Dipenggal lehernya. Sesungguhnya yang melakukan adalah mereka juga. Ya. Taib. Husain, ini imam mereka. Ya. Dibangkitkan hidup lagi untuk apa? Untuk menyaksikan kemenangan Ahlul Bait. Ya. Beda dengan kebangkitan siapa? Aisyah untuk dirajam. Husain alaihi salam yarji'u ila dunia, kembali ke dunia, ya ma'a 75 alfa minar rijal, bersama dengan 75 ribu pengikut. Subhanallah, bangkit sebelum hari kiamat ini. Nah, i'tiqad yang mana yang seperti ini, ikhwan? Menyelisih akidah Ahlussunnah wal Jamaah, menyelisih Al-Qur'anul Karim, menyelisih sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, ya, menyelisih ijma'. Ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah. Baik. Kemudian di antara riwayat yang lain. Di disebutkan oleh Muhammad Al-Baqir Al-Majlisi, juga tokoh Syiah khabis, Muhammad Al-Baqir Al-Majlisi, Al-Majlisi dia punya buku dengan bahasa Persia bil Farisiyah, kemudian diterjemahkan dengan lugha Arabiyah. Dia berkata dalam bukunya, ya, dalam bukunya Haqqul Yaqin. Judulnya Haqqul Yaqin, bagus ya namanya, Haqqul Yaqin. Tapi berisi kesesatan, kedustaan. Dia berkata Rawa Ibnu Babuyah fi Ilali Syara'i' anil Imam Muhammad Al-Baqir alaihi salam. Muhammad Al-Baqir, ya, ini salah satu imam-imam mereka yang 12. Dan beliau berlepas diri dari keyakinan-keyakinan apa? Syiah. Ya. Al-Imam Muhammad Al-Baqir alaihi salam berkata, "Idza dhahara al-Mahdi fa innahu sayuhyi Aisyah aw na'am wa yuqim 'alaiha al-hadd." Jika Imam Mahdi telah turun, Mahdi versi mereka. Ya. Maka Aisyah akan hidup, akan dihidupkan. Wa yuqimu 'alaiha al-hadd, dan akan ditegakkan had, hukuman rajam untuk siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha. Naam. Dan seterusnya ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah. Ini keyakinan mereka orang-orang Syiah Rafidhah. Dan ini adalah keyakinan, ya, yang menyelisih Al-Qur'anul Karim. Nah. Dan juga sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Bahwasanya kebangkitan itu hanya nanti pada hari mana? Qiyamah. Ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam suratul Hajj, "Wa annas-sa'ata atiyatul la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur." Nah, wa anna as-sa'ata atiyatun, dan bahwasanya hari kiamat itu atiyah, betul-betul datang. Hari kiamat akan terjadi. La raiba fiha, tidak ada keraguan atas hari kiamat itu. Wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala pada hari itu, yaumul mada, kiamat, yab'atsu man fil qubur, akan membangkitkan orang-orang yang ada di apa? Di kubur. Jadi al-ba'tsu man fil qubur, dibangkitkannya manusia dari alam kubur tidak terjadi illa yaumal qiyamah, kecuali hari kiamat. Naam. Baik. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam Surah At-Taghabun. Za'ama alladhina kafaru allan yub'atsu. Qul bala wa rabbi latub'atsunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dhalika 'ala Allahi yasir. Allah jalla wa ala berfirman, za'ama alladhina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir mereka menyangka, alla yub'atsu, mereka tidak akan dibangkitkan. Yang dikabarkan oleh Nabi kepada orang-orang kafir apa? Dibangkitkan pada hari apa? Kiamat. Kemudian mereka orang-orang kafir mengatakan, tidak. Tidak mungkin dibangkitkan. Bagaimana mungkin dibangkitkan? Manusia sudah jadi tanah. Bahkan orang-orang kafir ada yang membawa apa namanya? Tulang-tulang yang sudah remuk. Dibawa di hadapan Nabi alaihi salatu wasallam, ini siapa yang akan membangkitkan seperti ini? Sudah menjadi tanah. Sudah remuk seperti ini. Itu orang-orang kafir. Mengingkari apa yang dikabarkan oleh Nabi. Nabi mengabarkan manusia akan dibangkitkan nanti pada hari apa? Kiamat. Tetapi orang-orang kafir mengingkarinya. Za'ama alladhina kafaru alla yub'atsu. Orang-orang kafir menyangka, meyakini bahwasanya mereka tidak akan dibangkitkan. Qul, katakanlah wahai Nabi kepada mereka. Bala wa rabbi, demi Rabbku, latub'atsunna, sungguh-sungguh kalian benar-benar akan dibangkitkan. Thumma latunabba'unna bima 'amiltum, kemudian akan dikabarkan kepada kalian tentang apa yang dulu kalian lakukan di dunia. Taib. Jadi dibangkitkan untuk memberi atau diberitahu apa yang dilakukan di mana? Di dunia. Wadzalika 'alallahi yasir, dan itu bagi Allah Subhanahu wa taala adalah perkara yang mudah. Naam. Orang hidup kembali di dunia ada enggak? Hah? Ada enggak? Di dunia dia sudah mati hidup lagi, ada enggak? Hah? Enggak ada. Atau ada? Enggak ada. Kok tahu enggak ada? Itu asalnya. Tetapi ada kejadian di dunia ini orang hidup lagi, memang ada. Nah. Tetapi ini bukan keyakinan rojah. Bukan keyakinan apa? Rajaah. Orang-orang Syiah. Bukan. Tetapi memang ya terjadi di dunia ini sebagai bukti. Sebagian tanda Allah subhanahu wa ta'ala. Kekuasaan Allah untuk menghidupkan orang-orang sudah mati. Ya. Tapi bukan dihidup untuk beramal. Bukan hidup untuk apa? Ya. Tidak. Bukan itu. Seperti dalam kisah. Ya. Ditemukannya mayat pada zaman Nabi siapa? Musa alaihi salatu wasallam. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Baqarah. Iya kan, Mas? Tahu kisahnya? Berarti ada yang hidup di dunia ini sesudah mati. Tapi bukan untuk beramal. Bukan rajaah. Ya. Sesuai dengan keyakinan orang-orang apa? Syiah. Jadi di masa Nabi Musa alaihi salatu wasallam, ya, ditemukan mayit, jenazah. Terjadilah keributan di antara mereka, Bani Israel. Siapa yang membunuh? Saling tuduh. Ya. Saling tuduh. Sampai hampir terjadi kerusakan besar. Maka mereka pun kemudian datang kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ya. Kemudian Nabi Musa alaihi salatu wassalam mendapatkan wahyu dari Allah. Agar Bani Israel mencari apa? Sapi betina. Cari sapi betina. Sembelih. Sembelihlah oleh kalian sapi betina. Ya, padahal perintah, padahal mereka bertanya, siapa yang membunuh? Ya, tapi ternyata diperintahkan untuk menyembelih sapi betina. Tetapi mereka orang-orang Bani Israel tidak langsung melaksanakan. Justru bertanya kepada Nabi Musa, sapi betina yang bagaimana? Yang warnanya bagaimana? Yang sifatnya bagaimana? Terus sampai akhirnya, ya, datanglah sifat-sifat yang susah untuk dicari. Mereka memperberat diri sendiri. Hingga didapatkanlah sapi, ya, yang disebutkan dengan sifat-sifat yang Allah Jalla wa'ala perintahkan untuk apa? Mencari sifat-sifat tadi. Nah, setelah disembelih sapi itu, Kemudian Nabi Musa memerintahkan agar sebagian anggota tubuh sapi yang telah disembelih dipukulkan kepada orang yang mati. Tiba-tiba hidup. Hidup kembali hanya untuk mengabarkan siapa yang apa? Membunuhnya. Fulan yang membunuh saya. Kemudian mati lagi. Mati lagi. Baik. Adapun roja'ah tidak seperti itu, ikhwah. Tidak ada dalil. Tidak ada ayat. Tidak ada hadis. Dan ini menyelisihi mana? Menyelisihi i'tiqad, keyakinan Ahlu Sunnah wal Jamaah, menyelisih Al-Quranul Karim, dan juga Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Kisah Nabi Ibrahim juga dalil, ya, adanya makhluk yang mati kemudian hidup lagi. Ketika Nabi Ibrahim, ya, berkata kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta, ya Allah, tunjukkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang-orang yang mati. Qala awalam tu'min, wahai Ibrahim, apakah engkau belum beriman? Atau apakah engkau tidak percaya? Nabi Ibrahim mengatakan, bala, saya telah beriman. Walakin liyatma'inna qalbi. Namun agar semakin tenang. Dan ingin tambahan iman. Maka Allah Jalla wa'ala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk mengambil empat ekor apa? Burung. Dibunuh. Burung tadi dilumatkan. Dipisah-pisah anggota tubuhnya. Dilumatkan, kemudian diletakkan di tempat yang jauh, berjauhan. Sudah mati. Kemudian dipanggil burung-burung itu. Ternyata bagian-bagian yang sudah terpisah-pisah itu kemudian menyatu kembali, hidup. Burung tadi seperti sedia kala. Nah, ini juga terjadi. Tetapi itu semuanya ikhwatil kiram, disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Dan bukanlah akidah roja'ah yang dimiliki oleh orang-orang Syiah Rafidhah. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Orang-orang Syiah memiliki akidah yang batil yang sangat banyak, Di antara keyakinan yang lain. Naam. Taib. Taib adalah kita tambah satu lagi, ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Min aqaidihimul fasidah, di antara akidah yang batil yang ada pada mereka, adalah ihanatu al khulafa ar rasyidin wal muhajirin wal ansar. Mereka menghinakan al khulafa ar rasyidun, termasuk Ali dihinakan oleh mereka, sadar atau tidak sadar. Nah, dan juga al-muhajirin wal-ansar, para sahabat muhajirin dan al-ansar, semua sahabat dihinakan oleh orang-orang Syiah. Nah, dan ini tentunya ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, menyelisihi akidah ahlu sunnah wal jamaah. Kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah, punya kewajiban untuk mencintai para sahabat, memuliakan mereka. Taib, mengikuti jalannya mereka dan tidak boleh mencela mereka. Wajib kita mencintai para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Sebagaimana ditunjukkan dalam ayat Al-Qur'anul Karim dan juga sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Qala Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi mengatakan tentang sahabat, khairun nasi qarni. Sebaik-baik manusia adalah generasiku. Siapa? Sahabat. Taib. Summa alladzina yalunahum, kemudian sesudah mereka para tabi'in. Summa alladzina yalunahum, kemudian orang-orang sesudah mereka tabi'ut tabi'in. Nabi juga berpesan untuk kita tidak mencela seorang pun dari sahabat. La tasubbu ahadan min ashabi. Janganlah kalian mencela seorang pun dari sahabatku. Fa walladzi nafs Muhammad biyadih. Demi zat yang jiwa Muhammad di tangannya, demi Allah, seandainya kalian, kita ini berinfak sebesar gunung Uhud emas, tidak bisa mengalahkan infaknya sahabat walaupun satu apa? Satu mud. Dua tangan yang dikumpulkan. Atau separuhnya. Karena demikian mulianya para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Tetapi orang-orang Syiah, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, Di antara akidah mereka adalah menghinakan para sahabat. Menghinakan al-khulafa ar-rasidun. Menghinakan al-muhajirin wal-ansar. Lisan-lisan mereka selalu mencela para sahabat. Hati-hati mereka dipenuhi dengan kebencian kepada para sahabat. Iya. Disebutkan di sini ikhwatil kiram beberapa contoh riwayat makdzubah, riwayat-riwayat dusta. Dzakara al-Kulaini fi furu'il Kafi. An Abi Ja'far alaihi salam, kana an-nas ahlu riddatin ba'da an-nabi sallallahu alaihi wasallam illa thalatha. Faqultu man ats-tsalatha? Faqala al-Miqdad ibn al-Aswad wa Abu Dzar al-Ghifari wa Salman al-Farisi. Naam. Dari Abu Ja'far alaihi salam, dia mengatakan kanan nas, manusia ini para sahabat semuanya adalah ahlur riddah, semuanya murtad, kafir semuanya. Ba'dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesudah Nabi. Illa salasah, kecuali tiga. Tiga. Selain dari apa? Ahlul bait. Siapa tiga itu? Fakultu, saya bertanya. Ya. Man ats-tsalatsah? Siapa tiga orang itu yang tidak kafir dari sahabat Nabi? Al-Miqdad ibn al-Aswad, Abu Dzar al-Ghifari, kemudian Salman al-Farisi. Tiga itu saja. Ditambah Ali bin Abi Thalib, Al-Hasan wal-Husain wa Fatimah. Selebihnya semuanya apa? Kafir. A'udzubillah. Dzakara al-Allamah Muhammad al-Baqir al-Majlisi Bil-Farisiyati ma tarjumatuhu bil-Arabiyah. Kemudian berkata Muhammad al-Baqir al-Majlisi, ya, dia berkata, ya, anna Aba Bakr wa Umar huma Fir'aun wa Haman. Abu Bakar dan Umar itu, keduanya adalah Fir'aun dan Haman. Tahu siapa Fir'aun? Siapa Haman? Kafir kan begini? Ya. Keduanya adalah umatnya Nabi apa? Musa alaihi salatu wasallam. Fir'aun. Ya. Haman. Subhanallah. Ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah. Dan riwayat-riwayat yang lain, ikhwan. Sangat banyak ucapan dusta dari mereka. Yang intinya mereka tidak bisa lari dari keyakinan ini. Memang itu tertulis pada diri mereka, pada kitab-kitab mereka, dan ini semuanya menyelisihi, ya, Al-Qur'anul Karim dan juga sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Kita diperintahkan untuk memuliakan khulafa'ur rasyidun. Bahkan diperintahkan untuk mengikuti jalannya mereka. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Naam, 'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajib wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Tamassaku biha, berpegang teguhlah kalian dengannya. Ya. Wa 'addu 'alaiha bin nawajib, dan gigitlah dengan gigi-gigi geraham kalian. Kita juga meyakini bahwasanya Abu Bakar fil jannah. Abu Bakar fil jannah. Abu Bakar fil jannah. Umar fil jannah. Utsman fil jannah. Ali fil jannah. Lalu bagaimana kemudian mereka mengatakan mereka kafir? Kafir berarti di mana? Di neraka. Namun sekali lagi, ikhwan, mereka punya akidah apa kemarin namanya? Al-Bada. Oh, itu dulu. Di zaman Nabi masih hidup. Namun sesudah Nabi, apa? Meninggal, Allah baru tahu. Ternyata Abu Bakar itu seharusnya di mana? Di neraka. Umar pantasnya di neraka. Jadi berita Allah dulu itu salah. Subhanallah, bermain. Ya. Mempermainkan agama ini. Ya. Sehingga ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, orang-orang Syiah, orang-orang Rafidhah adalah kaum yang tidak bisa dipercaya. Ya. Kaum yang tidak bisa dipercaya. Kaum yang selalu berdusta. kaum yang tidak menginginkan atas umat ini kecuali kejelekan. Nah kalau seperti ini keadaannya, apakah pantas kemudian menjadikan mereka sebagai kawan? Menjadikan mereka sebagai teman? Menjadikan mereka sebagai orang yang diajak bekerja sama? Abadan. Tidak. Nah, tidak bisa dan tidak boleh. Dari situ pula kita bisa mengetahui, ya, betapa rusaknya prinsip ikhwanul muslimin. Rusaknya prinsip apa? Ikhwanul muslimin, yang mereka, ya, prinsipnya adalah merangkul semua golongan. Yang penting sama-sama mengaku Islam, yang penting sama-sama kita, apa namanya, nabinya sama, yang penting kita sholat, ayo, bareng-bareng. Ya. Memperjuangkan partai, memperjuangkan suara. Itulah orang-orang ikhwanul muslimin. Ya. Semua dirangkul, termasuk orang-orang apa? Syiah. Adapun kita sebagai ahlu sunnati wal jamaah, maka tidak mungkin kita bersahabat dengan orang-orang Syiah. Tidak mungkin kita duduk bersama dengan orang-orang Rafidhah. Yang harus kita lakukan adalah memperingatkan umat dari kesesatan Rafidhah, memperingatkan umat dari apa? Ya, akidah-akidah mereka yang batilah. Dan ini di antara tugas antum semuanya, ikhwatul kiram, ya, du'at ilallah, tulabul ilmi, untuk mengingatkan apa namanya kejelekan-kejelekan dan kebatilan-kebatilan Syiah Rafidhah. Ini barangkali yang bisa kita sampaikan sedikit, ya, dari sekian banyak kesesatan Rafidhah. Semoga yang sedikit ini bisa mengingatkan kita semuanya dan kaum muslimin dari bahaya Syiah Rafidhah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.